Salam sejahtera, saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu di dalam dimensi iman Kristiani. Selalu menjadi kerinduan, boleh jadi berkat. Bertumbuh dalam kebenaran untuk puji hormat bagi nama Tuhan kita. Sebelum kita lanjut dalam perenungan kita. Kali ini bagaimana kita membicarakan ketika orang habis akal. Tetapi tidak putus asa. Bagaimana mungkin gambaran ini? Ini menjadi menarik. Tapi itulah ungkapan Paulus yang sangat terkenal di dalam suratnya kepada jemaat di 2 Korintus. Mari kita pikirkan, mari renungkan itu. Namun sebelumnya kita berdoa, saudaraku. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan untuk cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Kini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Bagaimana di tengah kehidupan kami sangat dimungkinkan akan kehabisan akal menghadapi berbagai peristiwa kehidupan. Tetapi kami bersyukur jika Tuhan memberi kekuatan sehingga asa, harap masih ada hidup di dalam hidup kami. Membuat kami bisa melihat ke depan, berjalan bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup itu, kami berdoa bersyukur mohon pimpinan Tuhan senantiasa. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Saudara, menjadi menarik kalau kita terus memikirkan kebenaran firman Tuhan. Kita kembali membaca di dalam 2 Korintus. 2 Korintus pasal 4 ayat 8b. 2 Korintus 4 8b dikatakan begini. Kami habis akal namun tidak putus asa. Seperti apa gambaran habis akal itu? Paulus pernah menulis surat kepada orang Galatia. Juga sama pasal yang keempat. Galatia 4 ayat 20 dia katakan begini. Betapa rinduku untuk berada di antara kamu pada saat ini. Dan dapat berbicara dengan suara yang lain. Karena aku telah habis akal menghadapi kamu. Nah kemudian saudara, kalau itu tadi bagaimana untuk berdialog, menuntun, membimbing jemaat begitu ya. Maka kita juga melihat bagaimana ada peristiwa yang cukup mengguncangkan di dalam Kisah Rasul pasal 27. Di pelayaran Rasul Paulus juga. Kisah Rasul 27 ayat 20 sampai 24 dikatakan begini. 27 ayat 20 sampai 24. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan. Dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya berdiri di sisiku. Dan dia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunialah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Ayat 20 dikatakan terus-menerus ancaman yang mengerikan. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk menyelamatkan diri. Ini ditulis oleh Lukas, saudara. Lalu bagaimana dia Lukas menempatkan diri dengan teman-teman yang lain dalam kesulitan seisi kapal. Tetapi bagaimana kemudian dia menggambarkan Paulus datang dan memberikan harapan. Karena Tuhan mengirim malaikat berbicara kepada Paulus. Ayo kita pikirkan bagian ini. Pada waktu di Korintus Paulus berkata, seringkali kami kehabisan akal namun tidak putus asa. Itulah gambarannya. Saudara-saudara, akal adalah bagaimana alat untuk kita berpikir, memahami fakta-fakta hidup. Akal adalah alat untuk kita berpikir, kalau begini jadi begini, kalau begitu jadi begini, dan seterusnya. Sehingga seluruh logika pikir yang ada di sana, itu menjadi sebuah fakta-fakta kebenaran. Nah maka kalau dia melawan akal, itu akan menjadi kesulitan. Ketika dia tidak masuk akal, itu bisa menjadi kekecewaan. Nah sekarang, Paulus diperhadapkan kepada banyak peristiwa di mana kemudian akal budinya buntu untuk memikirkan apa lagi. Ada peristiwa yang menarik sesudah tadi, peristiwa kapal. Bagaimana mereka berlayar, tetapi rupanya badai menghantam mereka. Mereka terombang-ambing. Atas apa yang terjadi beberapa hari itu, membuat mereka kemudian ciut nyali seisi kapal. Putus harap, ini lebih gawat lagi. Karena gak tahu lagi mau ngapain, mereka putus harapan, saudara. Ingat itu, sudah putus asa. Bukan saja habis akal, sudah. Kemudian sudah tahap lagi berikut. Sudah akalnya habis, asanya pun habis. Tidak ada harapan lagi, dah, sudahlah. Di tengah-tengah kesulitan seperti itu terjadi. Di dalam kapal itu ada Lukas. Yang menulis kitab Kisah Rasul dan Lukas, kitab Lukas. Di dalam kapal itu ada Paulus, ada anak-anak Tuhan. Tapi kapalnya terdampar. Maka seringkali kalau orang berpikir, kalau anak Tuhan ada dalam kapal, ada dalam mobil, semua aman dan mulus. Ya enggak tentu, Tuhan bisa panggil dengan banyak cara. Tapi enggak tentu juga kalau anak Tuhan naik kapal lalu terdampar, kan bukan itu juga. Jadi artinya jangan buat itu menjadi judul, karena memang itu tidak penting. Tuhan bicara lewat banyak situasi dan kondisi. Tetapi di sini kita bisa melihat bagaimana peta situasinya. Bagaimana orang di kapal itu terombang-ambing berhari-hari ini, ribuan tahun yang lampau. Sampai mereka kehilangan harapan. Mereka putus asa. Mau bagaimana nasib kita ini? Mau seperti apa ini? Beban sudah dibuat meringankan kapal, tetapi saja kesulitan jauh lebih besar. Maut mengancam. Nah, karena itulah saudara-saudara yang kekasih. Di tengah kegelisahan, ketakutan yang ada pada mereka, Paulus datang dan berbicara. Malaikat Tuhan datang padaku dan sudah berkata-kata dengan aku. Jangan takut, tabahkanlah hatimu, karena kita tidak akan binasa kecuali kapal ini. Kapal ini memang akan hancur, kapal ini akan lebur, kapal ini akan habis, tetapi kita akan diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi kita tetap akan mempunyai kehidupan. Sehingga keputusasaan yang sudah memuncak tadi dibangunkan oleh Paulus. Mereka sudah tidak punya harapan, dibangunkan oleh Paulus. Apakah Paulus termasuk orang yang habis akal di situ? Jawabannya yes. Karena Paulus tidak memberikan masukan apapun. Kecuali berkata, andaikan saja kita tidak berangkat ketika di kereta. Rupanya Paulus melihat gejala dan bilang, lebih bagus kalau saya berangkat. Tapi yang lain berangkat, ya jadi berangkat. Tapi ketika kejadian, ya Paulus juga gak tahu lagi apa yang mau dibikin. Ya. Jadi Paulus pun tidak tahu lagi apa yang mau disarankan. Semua sudah dikerjakan apa yang tahu, tapi tetap saja terombang-ambing kapal itu. Tetap saja tidak tertolong. Maka dikatakan sekian hari, alat-alat semua sudah dibuat, barang-barang sudah dibuat, binatang-binatang sudah dibuang. Tapi angin terus berputar, badai terus berputar, ancaman terus datang. Apa yang diketahui sudah dilakukan. Sekarang sesudah semua dilakukan tinggal apa? Tinggal mereka dan kapal. Apa kapalnya mau dibuang lalu mereka tenggelam? Apa mereka cebur ke laut yang angin gelombangnya kuat, ya sama saja mati. Jadi apa yang mesti dilakukan? Paulus pun tidak tahu. Paulus pun kehabisan akal. Tetapi bersyukurlah ketika dikatakan kami seringkali habis akal tapi tidak putus asa. Karena ada pertolongan datang dari Tuhan. Itulah asa harapan seorang anak Tuhan. Itulah asa harapan seorang di dalam kehidupannya. Karena itu prinsip pertama ini perlu kita pikirkan. Semua orang Kristen bisa kehabisan akal. Termasuk engkau dalam hidupmu, dalam problema hari-harimu. Urusan pekerjaan sudah kerjakan ini, sudah kerjakan itu. Segala macam cara sudah lakukan. Enggak ada juga. Mentok. Saudara sudah kehabisan akal. Mau didik anak atur begini, atur begitu. Sudah segala macam cara didekati. Sudah ke psikolog, sudah ke keluarga, sudah ke pendeta, sudah ke gereja. Tetap saja, gak ada lagi tahu apa yang mau dilakukan. Anak bandel. Habis akal. Sudah irit, sudah jual ini, sudah jual itu. Tetapi tetap saja kebutuhan tidak bisa diatasi. Tetap saja kebutuhan uang harus dipenuhi. Sampai gak tahu lagi apa yang mau dilakukan. Habis akal. Tetapi yang menarik, tidak putus asa. Nah orang kalau habis akal, saudara, ya berikutnya ya sudah nggak tahu lagi apa kan, ya putus asa. Kalau sudah putus asa ya gila. Itu rentetannya sudah begitu saja. Itu karena runtutan yang terus bergerak dan akan menjadi kecelakaan yang tidak tidak bisa dihindari. Nah, oleh karena itu apa yang dikatakan Paulus menjadi satu kalimat yang tidak logis. Ya, kami habis akal tapi tidak putus asa. Bagaimana bisa? Bagaimana mungkin? Apa yang dikatakan Paulus itu menjadi sebuah fakta yang men-challenge semua orang untuk berpikir, apa iya? Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus sungguh-sungguh mengatakan kebenaran yang mengagumkan, bagaimana seharusnya kehidupan ini dilakoni di jalan. Sehingga pada waktu kemudian Paulus bergerak dalam kehidupannya, mengerti apa yang menjadi kebenaran itu. Di sini Paulus meneguhkan orang-orang Kristen, bukan bagaimana dia berbicara kepada orang di Korintus. Di dalam nilai pelayanan pergumulan dia, bagaimana dia tidak menjadi mudah dan tidak menjadi murahan dalam pelayanannya. Jadi tiap orang Kristen bisa kehabisan akal. Yes, tetapi yang kedua tadi, orang Kristen tidak kehabisan harapan. Orang Kristen bisa kehabisan akal? Ya, banyak peristiwa. Orang Kristen bisa kehabisan harapan? Tidak. Nah, inilah ketika kemudian kita tidak lagi mampu berpikir apa yang harus kita lakukan, tetapi Tuhan akan menolong kita. Harapan itu muncul, saudaraku. Alkitab mengajarkan kepada kita ketika kita sudah enggak tahu lagi mau doa apa karena tekanan beban begitu berat. Roma berkata apa? Roh kita akan berdoa kepada Allah. Akal budi udah mentok. Bagaimana kemudian Tuhan menolong kita, memimpin kita. Kalau roh kita berdoa tidak sama dengan berbahasa roh ya. Bahasa roh itu karunia daripada Roh Kudus. Roh kita berdoa adalah kita, hidup manusia, batinia kita. Yang menjerit dengan kata-kata yang tak terucapkan. Karena akal sudah habis, gak bisa ngomong lagi, mau ngomong apa lagi. Akal sudah lumpuh semua. Tapi asa itu masih hidup ke sana. Betapa unggulnya orang Kristen. Betapa pertahanan orang Kristen itu berlapis-lapis dan mestinya dia kuat. Karena itu menjadi sangat menyedihkan. Kalau sampai kemudian orang Kristen menjadi lemah. Lalu dengan berbagai alasan kemudian menyerah. Dan dalam penyerahannya menjadi sangat menyedihkan. Karena dia kemudian justru berbuat salah. Kita gak bisa terjebak di situ. Kita gak boleh melakukan itu. Kita harus betul-betul hidup seperti seorang Kristen yang menyadari. Akal bukan segala-galanya. Kita butuh akal, tapi akal itu terbatas. Satu waktu dia bisa habis, tidak lagi tahu apa yang mau dipikirkan. Harapan masih hidup karena Tuhan. Manusia bisa membangun harapan. Manusia bisa berharap datang pertolongan. Manusia bisa berharap badai berhenti. Tapi harapan tidak terwujud. Karena siapa yang bisa menghentikan badai? Karena siapa yang bisa menggerakkan orang? Ya Tuhan. Maka harapan kepada Tuhanlah yang betul. Itulah yang memberi kekuatan. Itulah yang memberi semangat dalam hidup kita. Itu yang mestinya kita lakoni. Saudara, kepada orang di Galatia pun Paulus pernah merasa habis akal. Karena sudah bikin ide-ide apa untuk berbicara orang Galilea. Seringkali orang Galilea itu ngedablek begitu ya. Karena di pasal awal pun Paulus bilang kalian ini kelewatan. Campur aduk saja semuanya. Ternyata jemaat memang gak mudah bertumbuh. Betapa harus diajar terus menerus. Bayangkan saja kalau orang yang gak mau mengajar. Dan jemaat yang tidak mau diajar. Yang semua mau serba ini, serba itu. Kayak dunia perdukunan saja. Orang bilang istilahnya ngeroh terus begitu ya. Mau jadi apa? Maka betul kata Hosea. Tuhan berfirman umatku binasa karena tidak mengenal aku atau tidak berpengetahuan. Karena gak suka ajaran. Betul di PB. Umat itu akan tersesat oleh nabi-nabi palsu. Karena tidak mengerti ajaran. Betullah kata Rasul. Seharusnya engkau mencintai ajaran-ajaran yang benar. Yang sesuai kehendak Tuhan itu. Itu perlu. Dan Rasul-Rasul itu pun mengajar terus mereka kemanapun pergi. Nah jadi sesuai yang kekasih di dalam bagian seperti begini. Perlulah kita merenungkan, memikirkan apa yang dikatakan oleh Paulus ini. Sehingga di dalam keputusasaannya pun, kehabisan akalnya pun menghadapi orang Galatia. Dia tetap menaruh harap untuk memikirkan yang lainnya entah seperti apa. Biarlah Tuhan tolong saya. Maka waktu kita bilang, aduh Tuhan aku gak tahu lagi apa yang mau aku bikin. Tolonglah aku. Itulah harapan itu hidup. Jadi orang bisa-bisa akal bisa. Tapi orang tidak boleh putus asa atau habis asa. Itu Kristen. Sehingga ini menjadi pertandingan, pertarungan dalam kehidupan keimanan kita. Bagaimana kita berkelahi mewujudkan itu dalam hari-hari kita. Betapa terbatasnya akal itu, ingat. Saudara yang kekasih, data kira-kira tahun 80-an, data tua begitu ya. Di Amerika satu dari 15 orang Amerika berurusan dengan psikiater. Satu dari 15 berurusan dengan psikiater tahun 80. Ya, saya sengaja ambil tahun ini untuk menggambarkan Indonesia betapa tenangnya pada waktu itu. Belum ada stres-stres terlalu berat seperti situasi sekarang, bukan? Tetapi orang di Amerika sudah mengalami satu dari 15 ke psikiater. Tekanan hidup terlalu berat. Sampai seringkali habis akal. Itu mengerikan. Ya. Itu menyedihkan. Nah, tantangan-tantangan seperti ini, ini memang tidak sederhana, saudaraku. Memasuki 2010 dulu ada sebuah analisa yang menggambarkan satu dari 4 orang Kristen kemungkinan berurusan dengan psikolog atau psikiater. Berpotensi sakit jiwa. Walaupun tentu tingkat gradasinya beda-beda begitu ya. Tetapi betapa tekanan itu begitu luar biasa membuat akal itu buntu. Tidak mampu lagi mikir apa. Orang bisa jadi habis akal. Habis akal. Orang udah gak tahu lagi mau mempertahankan makan seperti apa. Akhirnya nekat mencuri. Hanya urusan sepotong tahu. Mau mencuri sudah susah. Kebutuhan terlalu tinggi apa? Ngerampok dan pakai membunuh lagi. Namanya tidak direncanakan. Pembunuhan terjadi spontan dalam kelaparan, dalam aksinya. Akibatnya apa? Jejaknya namanya gak profesional. Tampak. Terbaca, ditangkap, masuk sel, menyesal. Tapi mau diapain? Sudah terjadi dosa. Kenapa kemarin bisa? Putus asa. Sudah gak tahu lagi mau ngapain, gak ada harapan lagi, ya udahlah. Bodoh amat, sehingga dia melakukan hal yang nekat. Betapa rentannya hidup manusia. Oleh karena itu, menjadi pikiran serius kita adalah begini, saudara. Lah, kalau memang kita Kristen, kenapa habis akal kita langsung putus asa? Kalau kita orang Kristen, di mana asa kita itu? Di mana harapan kita itu? Tetapi jangan juga membangun harapan-harapan kosong. Sesudah satu kali waktu ada orang telpon saya. Diskusi ini menjadi menarik, saudara. Karena belum-belum kemudian dia bilang, Pak Pendeta Bigman, iya. Wah, Pak, bagaimana ini? Saya katanya 21 hari persoalan apa puasa 21 hari persoalan saya ini beres. Ini sekarang saya sudah 23 hari mau masuk ya ke 24. Tapi persoalan saya enggak beres-beres juga. Saya juga kaget. Suri, saya kenal Anda? Enggak. Baru kali ini saya telepon Bapak. Saya sering dengar Bapak punya acara. Oke, pertanyaan saya kedua. Lalu kenapa kamu tiba-tiba berkesimpulan dan bertanya pada saya sesuatu yang saya enggak bisa jawab? Iya, kan ada pendeta yang ngomong harus puasa ngadepin ini. Saya udah puasa tapi gak beres juga. Kalau pendeta itu yang ngomong sama kamu, ada orang ngomong gitu, ya ngomonglah sama dia, jangan sama saya. Ya tapi saya mau tahu Pak Banur Bapak gimana. Kalau mau menurut saya kau tanya, ya bolehlah. Tapi jangan seperti tadi, kenapa? Kan itu yang kamu tanya ya kan. Sudah puasa sekian hari kok gak beres juga, katanya 21 hari. Saya akan bilang puasa kau 5 tahun, 21 tahun kau puasa. Gak akan beres persoalanmu. Apa urusannya puasa dengan persoalanmu? Saya pikir kadang-kadang orang Kristen jadi rancu antara mistis begitu ya. Perdukunan itu memang begitu. Ada puasa sekian hari, persoalan ini beres, puasa sekian hari, badannya kebal, dan seterusnya. Kristen itu bukan. Puasa disebut oleh Paulus sebagai latihan badani untuk mengendalikan diri, hawa nafsu. Bagus itu. Tapi gak ada urusannya puasa dengan kuasa doa. Doa yang berkuasa lah doa orang yang benar. Doa orang benar besar kuasanya. Bukan doa orang yang berpuasa. Jadi ada pemelintiran-pemelintiran ayat. Hanya karena ada satu jenis dikatakan. Oh, setan apa jenis seperti ini tidak bisa diusir. Kecuali dengan doa dan puasa. Nah, itu sudah. Tanpa mau melihat latar belakangnya, konteksnya. Sudah. Diceburin saja. Lalu dijadikanlah puasa itu sebagai prasyarat. Untuk menambah kuasa daripada doa. Jadi ngeri juga kita. Nah, ini pelecehan, penyelewengan lagi. Kembali ke cerita tadi, saudara. Maka saya jawab, saya enggak tahu urusannya apa. Lalu waktu dia ceritakan persoalan keluarganya bla bla bla, mari kita analisa dari persoalanmu. Ya. Maka saya kasih tahu menurut hemat saya, kalau itu ceritanya kau juga ada salahnya. Nah, terus kita diskus-diskus, terus bagaimana dong Pak untuk menyelesaikan ini? Ya saya bilang salahmu perbaiki. Ya, salah pasanganmu atau keluarganya, biarlah itu akan berproses pada diri mereka, tidak usah kau gugat. Tapi bagaimana minat baik, tujuan baik, nilai hidup yang baik, cinta kasih yang hebat, tunjukkan sama mereka dan akan meleburkan semuanya. Jadi yang perlu diperbaiki dirimu. Ada yang poin salah, 1, 2, 3 saya katakan kan? Perbaiki dulu itu. Nah, kita minta orang memperbaiki diri kan tidak bisa. Kalau kita lagi hubungan sama musuh. Tapi kalau kita sudah hidup baik, kita berbuat baik, musuhnya masih tetap musuh. Ya urusannya dengan Tuhan bukan? Tapi kita sendiri sudah jadi merdeka, tidak terikat dalam permusuhan, dalam rasa dendam dan seterusnya. Jadi jangan membangun harapan palsu. Tapi bangunlah harapan yang benar. Kan Tuhan sudah bilang, di dalam kasih, sukacita, damai sejahtera itu kan akan datang. Kasih selalu menyelesaikan banyak persoalan, kan ada ayatnya tuh. Jadi jangan membangun harapan palsu puasa sekian hari ini selesai. Tidak. Tapi bagaimana kita hidup dalam harapan yang semestinya, yang sesungguhnya. Nah jadi perhatikan tadi. Ya, orang Kristen bisa kehabisan akal? Bisa. Tapi tidak kehabisan asa. Kalau sampai orang Kristen kehabisan akal lalu kehabisan asa gimana Pak? Dia sudah kehilangan keimanannya. Di mana standpoint dia berdiri? Karena itu balik lagi, selalu sering saya katakan, struktur pemahaman iman yang dibangun selama ini kayak apa? Ajaran yang dicekokin kepada dia itu kayak apa? Ayub dan istrinya mengalami peristiwa yang sama. Ayub dan istrinya kehilangan harta benda mereka. Ayub dan istrinya kehilangan anak mereka. Tetapi Ayub tetap percaya kepada Tuhan. Entah mau bagaimana dia menjelaskan yang terjadi, mana bisa? Gak masuk akal itu. Udah buntu semuanya, habis semuanya. Tapi dia tetap menaruh harapan sama Tuhan. Istrinya gak kuat. Istrinya pergi dan meninggalkan dia. Habis akal mau berobat kesana kemari gak bisa. Lalu putus asa pula lalu pergi ke dukun. Kan ironis sekali saudaraku yang kekasih. Ya. Jangan juga sampai habis akal mau bikin gereja penuh. Lalu bikinlah berbagai cara yang gak masuk akal. Ya. Sampai kita bikin kayak gedung bioskop saja gereja kita. Ya. Kita iming-iming orang. Kita kasih ini, kasih itu, ada door prize, ada apa. Sampai gak tahu lagi gereja ini mau jadi apa. Kita kumpulkan semua artis untuk mengisi acara kita. Tanpa jelas bagaimana bentuk pertobatannya. Kita tidak boleh anti pada artis. Tapi kita harus memperhatikan nilai hidup Kristiani. Kalau mau naik di atas panggung, bukan? Seharusnya kan begitu. Nah jadi kalau kita berpikir begini sesuai ya. Kita lihat hidup kita sehari-hari. Kita lihat sekitar kita, lingkungan kita. Kadang-kadang kita mulai lihat. Betapa sebetulnya banyak yang terjadi menyedihkan. Banyak terjadi itu apa? Pahit begitu ya. Karena ternyata orang terjebak kehilangan harapan yang penting yang harusnya hidup dalam hidup mereka. Percayalah, makin tambah zaman kita ini, makin tinggi teknologi ini, makin rentan akal ini. Percayalah, makin tambah dunia ini, makin tinggi teknologi ini, makin rentan juga daya tahan kita. Nah, ini bahaya. Karena itulah keimanan kita harus kita bangun. Jangan dibangun, dicekokin seluruh pemahaman dengan menggampang-gampangkan, memudah-mudahkan. Tapi bagaimana iman kita itu hidup sesuai kebenaran. Seperti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Itu yang perlu. Nah jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang harus kita bangun, kita bangun, kita bangun, kita bangun, kita bangun. Supaya hidup kita sesuai kehendak Tuhan. Hidup kita memuliakan nama Tuhan. Kita lakukan apa yang Tuhan mau. Atau kita nothing. Atau kita kehilangan. Kita gak ada apa-apa. Camkan dan pikirkanlah itu. Bagaimana akal yang bisa habis ini. Akal yang bisa buntu ini. Tidak boleh membunuh kita. Kecenderungan dunia modern. Kecenderungan dunia sains. Sangat mengandalkan otak. Semua serba akal. Jadi orang terus berpikir logika, makin ditemukan ini, oh gini, dan seterusnya. Wah ini gak masuk akal, ini mesti dipinggirkan. Jadi akal terus. Sehingga agama pun setengah dimusuhi dan bahkan mulai ditinggalkan. Tapi di sisi lain ada ironis juga orang Kristen. Lalu gara-gara ngeliat gitu dia musuh sama akal. Dia gak mau pakai otaknya, dia gak mau mikir lagi. Ini pun gawat saudara. Jadi kayak perdukunan lah dia akhirnya. Kuasa Tuhan dikamuflase menjadi gairah diri. Nah, ini kan juga gawat. Maka dua sisi tadi, baik agama sama non-agama ini gawat juga. Yang non-agama ini kemudian sangat mendewakan akal. Yang agama ini lihat gitu tuh gak beres. Lalu mengabaikan akal. Padahal orang ini mendewakan akal, bukan akalnya yang salah. Pendewaannya kan begitu. Jadi orang kita ikut-ikutan, tapi dalam sisi yang beda. Dasar orang dunia sangat mengandalkan akal. Dimatikannya akalnya. Itu mengerikan. Mestinya mari kita memakai akal itu. Tapi dengan kesadaran penuh bahwa akal kita terbatas. Mari kita memakai akal itu untuk berpikir. Tapi dengan kesadaran penuh bahwa akal itu bisa habis. Bisa buntu, bisa mentok. Tapi pakai akal itu maksimal. Kalau mentok gimana Pak? Hidupkan asamu. Pergumulanmu dengan Tuhan, kebersamaanmu dengan Tuhan. Biarkan itu hidup dan menyala dalam dirimu. Sehingga kau tahu apa yang harus kau lakukan dalam hari-harimu. Tidakkah itu menyenangkan? Nah jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Pergumulan kehidupan seperti beginilah yang harus kita lakoni dalam hidup kita. Kita jalani supaya kita boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan kita. Kita bisa melakukan apa yang dia mau. Hidup kita menyenangkan. Karena itu marilah sama-sama kita terus belajar dalam hari-hari kita. Menghargai kebenaran firman Tuhan itu seutuhnya. Sehingga kita tidak menjadi salah. Melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan sepenuhnya. Sehingga hidup kita menjadi saksi yang nyata. Kita bisa putus, habis akal, putus akal. Bisa, tetapi tidak putus asa. Kecuali kau memang tidak dekat Tuhan, kau jauh dari Tuhan. Karena itu selamat menemukan pertempuranmu dan memenangkannya. Semoga engkau bisa berdiri tegak dan berkata, betul Tuhan, di dalammu harapanku kuat. Bagaikan karang yang teguh dihantam ombak, tak tergoyahkan, semakin bersih dan menyenangkan. Alangkah indahnya seperti kehidupan itu. Habis akal, tapi tidak putus asa. Amin. Kita berdoa, saudara. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang menolong kami. Dan biarlah kiranya fakta di mana kami bisa habis akal tak membuat kami putus asa. Tapi terus membangun asa untuk hidup sesuai kehendak Allah. Mampukan kami dalam cinta kasih-Mu berjalan di jalan-Mu. Supaya sungguh-sungguh semua hidup ini dipersembahkan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Kami berdoa bersyukur mohon pimpinan Tuhan senantiasa. Amin. Saudara-saudara, senang bertemu di dimensi iman Kristiani. Dan saya akan selalu pesan, kirim kabar ke kawan, email kemana-mana yang bisa menikmati bersama program kita, supaya mereka juga bisa diberkati. Iya, jangan lupa hari-hari tayang kita 4 kali seminggu sekarang ini. Terus nikmati berkat Tuhan itu. Doakan pelayanan dimensi iman Kristiani. Sampai ketemu kembali. Shalom.